Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah selesaikan bagian pertama tentang kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari dan mengamalkan tiga perkara. Kaitan dari perkara yang pertama adalah apa yang telah disebutkan pada pembukaan yang disebutkan oleh muallif penulis rahimahullahu taala tentang kewajiban setiap muslim untuk mempelajari dan mengamalkan tiga perkara. Perkara pertama sudah kita selesaikan pada kajian yang lalu. Tentang apa perkara pertama itu? Mengingatkan kembali sebelum kita melangkah pada perkara yang kedua, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Mengetahui, meyakini, mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala zat yang telah memberikan, yang telah menciptakan dan telah memberikan rizki kepada kita dan tidak meninggalkan kita dalam kondisi tanpa ada tugas di muka bumi ini. Bahkan Allah Jalla wa'ala telah utus Rasulnya. Maka siapa yang mentaati Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, Allah akan tempatkan dia ke dalam jannah. Sebaliknya ketika dia mendurhakai, mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan tempatkan dia ke dalam an-nar. Maka dibawakanlah dalil pada surat Al-Muzammil ayat 15 dan ke-16 itu. Melangkah pada perkara yang kedua, antum buka di halaman ke-29 pada cover kitab yang tipis. Kita memasuki perkara yang kedua, kewajiban setiap muslim untuk mempelajari dan mengamalkan tiga perkara. Jika kita sudah mengetahui, mempelajari, mengamalkan perkara yang pertama, maka perkara yang kedua, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih, bahwa Allah Jalla wa'ala tidaklah ridha, tidaklah terima, ayyushraka ma'ahu, tatkala Allah itu dipersekutukan bersamanya, ahadun, dalam segala bentuknya, dengan sesuatu apapun. Ketahuilah Allah Jalla wa'ala sama sekali tidak akan pernah ridha, tidak terima dengan perbuatan semacam ini, yakni perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, fi ibadatih, dalam menjalankan ibadah kepadanya. Artinya, larangan untuk melakukan segala bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Nah, masalah yang kedua ini menunjukkan manhaj yang sahih, prinsip yang benar, dan juga kaidah yang benar dalam permasalahan ibadah. Ini suatu manhaj, suatu kaidah yang hak dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah sama sekali tidak menerima kepada hamba ketika dirinya dipersekutukan dengan lainnya. La malakun muqarrab, tidak pula dalam bentuk malaikat yang dekat kedudukannya dengan Allah Jalla wa'ala. Wala nabiyyun mursal, dan juga nabi yang kedudukannya atau manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memperjelas bahwa Allah Jalla wa'ala tidak terima dipersekutukan dengan sesuatu apapun, sekalipun itu malaikat yang kedudukannya dekat dengan Allah atau nabi yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Waddalilu qawluhu ta'ala, maka penulis muallif rahimahullahu ta'ala bawakan firman Allah yang terdapat pada surat Al-Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah ahada dengan sesuatu apapun bentuknya. Kita lihat penjelasannya lebih lanjut, apa yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Hadhihi al-mas'alah muta'alliqatun bil mas'alatil ula, masalah yang sedang kita bahas, yakni yang kedua ini, ada kaitannya dengan masalah yang pertama, masalah yang sudah kita bahas. Li'annal ula, karena masalah yang pertama yang lalu, hiya bayan wujub ibadatillah wattiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang pertama yang menjadi kesimpulan adalah penjelasan tentang wajibnya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala semata, perintah untuk bertauhid, wattiba ar-rasul, dan mengikuti bimbingan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaysa kadzalik? Naam, Allah Jalla wa'ala yang telah ciptakan kita, telah berikan rezeki kepada kita, tidak biarkan kita begitu saja, tetapi diutus Rasul. Naam, maka keberadaan Rasul tadi mengharuskan untuk ditaati. Wa huwa ma'na asy-syahadatain, kata beliau. Maka dua perkara tadi adalah kandungan dari pernyataan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah mengandung perintah untuk bertauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengandung konsekuensi untuk mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna syahada an la ilaha illallah wa syahada anna Muhammadan Rasulullah. 6. Wal mas'alatu tsaniyah, sedangkan masalah yang kedua ini, annal ibadata idza khalataha syirkun fa innaha la tuqbal. Bahwa sesungguhnya ibadah ini jika tercampuri dengan kesyirikan, fa innaha la tuqbal, maka ibadah tersebut tidak diterima. 6. Allah Jalla wa'ala tidak ridha dirinya dipersekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah, menunjukkan bahwa ibadah dituntut murni hanya karena Allah dan tidak diperkenankan sedikit pun tercampur dengan kesyirikan. Dan itu semua kita ahlus sunnah sudah tahu sejak dini, prinsip perintah untuk bertauhid dan larangan untuk melakukan segala bentuk kesyirikan. Li'annahu la budda an takuna al-ibadah khalisah liwajhillah, karena ibadah mengharuskan khalisah liwajhillah, diperuntukkan ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Faman abidallah wa abida ma'ahu ghairuh, maka siapa yang beribadah kepada Allah dan juga dia beribadah kepada selainnya, fa ibadatuhu batilah, maka ibadahnya itu batil. Antum berikan tanda, fa ibadatuhu batilah. 6. Wujuduha ka'adamiha, keberadaannya itu seperti tidak adanya. 6. Dia seakan-akan beribadah, tapi ibadahnya masih tercampuri dengan kesyirikan. Sekalipun kecil bentuk kesyirikan yang dia lakukan, berarti belum dia murnikan ibadah tadi kepada Allah Jalla wa'ala. Maka zahirnya dia ibadah, tapi sesungguhnya adanya tampaknya tadi seperti tidak adanya. Karena Allah Jalla wa'ala tidak bisa menerima ibadah itu dicampuri dengan persekutuan dengan lainnya. Li'annal ibadah la tanfa illa ma'al ikhlasi wat tauhidi, karena ibadah tidaklah manfaat melainkan disertai dengan keikhlasan dan dengan tauhid. Antum berikan tanda dengan ikhlas dan dengan tauhid. Fa idza khalataha syirkun fasadat, tatkala ibadah tercampuri dengan kesyirikan, fasadat, maka akan merusak. akan dirusaki ibadah tadi, sudah tidak murni. Naam. Sementara Allah Jalla wa'ala menginginkan atau akan dikabulkan ibadah tadi selama tidak ternodai dengan segala kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil sekalipun. Kita mungkin sudah bisa menjauhkan, menghindarkan dari syirkun akbar, kesyirikan yang besar, tapi belum tentu bisa menyelamatkan diri. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang diselamatkan, dirahmati oleh Allah, dari kesyirikan yang kecil. Apa itu? Di antaranya adalah riya. Riya di dalam melakukan bentuk amalan yang saleh. Zahirnya ikhlas di hadapan mata manusia, tetapi batinnya dia masih mengharapkan selain Allah tadi sanjungan pujian dari manusia. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula syirkun asghar yang lainnya, penyakit-penyakit hati yang bisa mengotori dari ketauhidan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan bawakan dalil pada surat Az-Zumar 65. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh aku, kata Allah, telah wahyukan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablik, dan juga telah aku wahyukan kepada orang-orang atau para nabi dan rasul sebelum kedatanganmu. Naam. Aku telah wahyukan, aku telah syariatkan. La in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan. Siapa yang diingatkan di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terdepan. Kalau Rasulullah SAW sudah diingatkan, apalagi umatnya. Dan sengaja Allah Jalla wa'ala sampaikan redaksinya ini kepada beliau untuk umatnya, untuk hamba Allah Jalla wa'ala seluruhnya. Prinsip bahwa jika seseorang melakukan kesyirikan, layah batanna, sungguh akan hangus, akan batallah amaluk, amalan muhai Muhammad, dan amalan siapapun yang melakukan itu. Wala takunanna, dan niscaya engkau benar-benar akan termasuk minal khasirin, dari golongan orang-orang yang rugi, maksudnya termasuk ahlun nar. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Selain Az-Zumar 65, juga Al-An'am ayat 88. Walau asyraku, seandainya mereka berbuat kesyirikan, la habita anhum, niscaya akan hanguslah, terhapuslah pada mereka, ma kanu ya'malun, apa yang mereka amalkan, apa yang mereka perbuat. Menunjukkan dalil bahwa bagaimana bahaya kesyirikan bisa membakar atau menghilangkan amalan-amalan soleh yang selama ini dia kumpulkan, yang telah dia lakukan. Maka begitu besar, begitu dahsyatnya bahaya kesyirikan. Oleh karenanya sudah diingatkan di dalam sekian banyak ayat Al-Quran, dan demikian pula dakwah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam untuk waspada, hati-hati dengannya. Fal ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Maka ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah illa ma'at tauhid, melainkan disertai atau bersama dengan tauhid. Antum berikan tanda juga ma'at tauhid, ibadah disertai dengan tauhid, tidak mungkin dikosongkan atau dipisahkan dengannya. Kama anna salat la tusamma salat illa ma'at taharah. Sebagaimana halnya bahwa salat tidak dinamakan salat illa ma'at taharah, kecuali bersama dengan taharah, dengan bersuci, berwudu. Naam. Beliau ingin memberikan gambaran bagaimana posisi tauhid dalam ibadah. Dicontohkan bagaimana posisi taharah itu dengan salat, sehingga menentukan amalan salat. Sementara masih kita lihat di sana sini realita di antara kaum muslimin, tata cara wudunya belum benar, masih banyak yang salah, masih asal-asalan. Yang dia akan peruntukkan menegakkan sholat. Maka kewajiban bagi kita untuk mengajari mereka tata cara wudu sesuai tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sholatnya akan diterima kalau wudunya tidak benar? Maka wajib dikoreksi. Apakah wudunya sudah sesuaikah dengan tuntunan ataukah belum? Nah, demikian pula tauhidnya harus dikoreksi. Nah, sebelum dia atau tatkala dia menjalankan ibadah, karena dasarnya ibadah tadi adalah tauhid. Fa idza khalata asy-syirk al-ibadah afsadaha. Maka kalau kesyirikan itu mencampuri, menodai ibadah, afsadaha, maka akan merusaknya. Naam. Kama anna taharata, sebagaimana taharah bersuci tadi, idza khalataha naqidun min nawaqidil wudu, jika tercampuri dari naqidun pembatal, min nawaqidil wudu, dari pembatal-pembatal wudu, apa yang terjadi? Wudunya tadi afsadaha wa abtalaha, wudunya akan rusak, wudunya akan batal. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari pembatal wudu itu apa saja. Bukan hal yang sepele atau ringan. Sepertinya sudah tahu ketika ditanya apa pembatal wudu, tidak tahu. Maka sejak dini mulai ditata perkara-perkara yang mungkin bagi kita ringan, tetapi pastikan apa saja pembatal-pembatal wudu. Sebagaimana pula sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Naam. Kita pelajari bagaimana puasa Ramadan yang telah diteladani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di sana adanya pembatal-pembatal puasa. Sudah tahukah kita atau masih sebagiannya? Maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Kembali bahwa posisi toharah seperti itu. Maka jika ada tercampuri salah satu pembatalnya, maka akan merusak toharah itu sendiri, belum bisa diterima toharahnya. Walihada yajma'ullahu fi kathirin minal ayat bainal amri bi'ibadatih wan nahyi anisyirki. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala kumpulkan pada sekian banyak ayat-ayatnya Karena begitu pentingnya perintah untuk bertauhid, sisi lain adanya larangan untuk berbuat kesyirikan. Tidak hanya Allah perintahkan hamba tadi bertauhid saja berhenti di situ tanpa disertai larangan berbuat kesyirikan. Maka setiap kali Allah Jalla wa'ala bawakan perintah ayat untuk hambanya melakukan ketauhidan, maka di saat itu pula Allah cegah, ingatkan dari bahaya kesyirikan. Nah, Allah Jalla wa'ala gabungkan antara perintah ibadah dan larangan dari kesyirikan. Di antara sekian contoh ayat pada surat An-Nisa 36 yang mudah insyaallah untuk kita ingat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perhatikan ayat itu, wa'budullah, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Perintah apa di situ? Perintah untuk bertauhid. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Digabungkan apa tidak dua perkara tadi? Perintah untuk ibadah, larangan dari kesyirikan. Dan itu penafsiran dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, naam, illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surat Al-Bayyinah, yang insyaallah ta'ala kita hafal, ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk beribadah semata kepada Allah, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Nah, mereka diperintah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula juga surat Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Tidaklah kami utus sebelum engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang rasul pun, nam, melainkan kami telah wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya aku, fa'budun, maka oleh karenanya sembahlah, ibadahi, tauhidkanlah aku, kata Allah. Nam, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Jalla wa'ala juga pada An-Nahl kedua, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali aku, kata Allah. Fihi amran, maka di sana ada dua perkara. Fihi nafyus syirk, padanya peniadaan segala bentuk kesyirikan. Wa fihi isbat al-ibadah lillahi ta'ala, padanya pula penetapan ibadah bagi Allah Jalla wa'ala. Peniadaan pada kata la ilaha, ditiadakan segala bentuk penuhanan. Nah, meniadakan segala bentuk kesyirikan. Illallah sebagai isbat, kecuali hanya aku. Menetapkan ibadah atau tauhid hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Isra ayat ke-23, wa qadha rabbuka, Allah Jalla wa'ala, Rabbmu telah memerintahkan, Alla ta'budu, hendaknya engkau tidak beribadah, illa iyyah, melainkan hanya kepadanya. Perintah untuk bertauhid, larangan dari kesyirikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasulnya yang tugasnya untuk menyampaikan kepada setiap umat an i'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah segala bentuk peribadatan kepada at-taghut, peribadatan kepada selain Allah. Sekian banyak ayat Al-Quran, penggabungan perintah untuk bertauhid dan larangan dari segala bentuk kesyirikan. Maka kata Syekh Saleh, qarana baina ibadatillah wajtinabut taghut. Allah Jalla wa'ala menyandingkan antara ibadah kepada Allah dan menjauhkan peribadatan kepada at-taghut. Lianna ibadatallah la takunu ibadah illa ma'ajtinabit taghut. Dikarenakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala tidaklah akan terwujud ibadah kecuali disertai meninggalkan segala peribadatan kepada taghut, wahuwa asyirku, yaitu larangan untuk melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Dan itu apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Baqarah ke-265, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha. Mengingatkan lagi dengan ayat ini, penafsiran la ilaha illallah ditafsirkan salah satunya dengan surat Al-Baqarah 265. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang mengingkari kepada taghut, wa yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat, lan fisama laha, yang tidak akan terputus. Tali yang kuat yang tidak akan terputus itu penafsirannya adalah la ilaha illallah. Maka yakfur bitaghut menafsirkan la ilaha, yu'min billah menafsirkan illallah. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang kedua menekankan kembali bagi kita untuk menjaga ketauhidan kita. Kewajiban bagi setiap muslimin untuk mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Perintah untuk bertauhid maknanya juga terlarangnya bagi umat untuk melakukan segala bentuk kesyirikan. Tidaklah cukup seseorang beriman kepada Allah Jalla wa'ala saja tanpa dia mengingkari atau menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan. Maka tidak akan mungkin berkumpul antara ketauhidan dengan kesyirikan. 6. Kecintaan kepada tauhid, kecintaan kepada orang yang beriman, kebencian kepada kekufuran, kebencian kepada kesyirikan itu selalu terhujam pada setiap diri yang namanya orang beriman. 6. Itulah berarti dia telah mewujudkan kalimat tauhid yang sebenarnya. 6. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang kita bisa pelajari pada kesempatan malam hari ini. Dan sisa waktu ingin mengingatkan kepada kita semua tentang semakin dekatnya waktu Ramadan yang kita tunggu-tunggu bersama, yang ditunggu oleh setiap diri orang-orang yang beriman. Maka persiapkan diri kita, kita persiapkan untuk menyambut bulan yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala dengan persiapan-persiapan dari segala sisinya. Persiapan dari sisi keilmuan, kita pelajari bagaimana tuntunan puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita persiapkan juga hati kita. Kita persiapkan pula segala sisinya agar kita bisa memasuki Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Pembahasan tentang ahkamus siyam, hukum-hukum puasa, insyaallah sudah berulang kali dibahas. Insyaallah yang hadir mudah-mudahan sudah mengetahui, sudah banyak tahu tentang masalah siyam, baik dari sisi dalilnya, baik dari sisi hikmahnya, baik dari sisi pembatal-pembatalnya, baik dari sisi pula siapa yang mengharuskan mengqadha dan perkara-perkara yang terkait dengannya. Maka itu dipelajari, diingat-ingat kembali untuk menghangatkan diri kita menyambut bulan yang mulia. Demikian pula diingatkan kepada semuanya bahwa kajian kita, adanya kajian tafsir yang berlangsung hari Ahad pagi, esok insyaallah taala pada kajian di Musalla Al-Ghuraba, kajian tafsir adalah penting juga bagi kalian. Nah, karena yang tampak, yang hadir tidaklah seperti yang hadir pada kajian di masjid ini. Nah, mungkin di antara faktornya sebagian dari antum belum mengetahui adanya kajian tersebut. Jikalau antum memiliki waktu, maka bisa menyempatkan hadir kajian tersebut. Kalaulah ada bagi antum memiliki harus ada acara bersama keluarga, maka tidak setiap pekan antum ada acara tersebut. Maka sempatkan diri setiap Ahad yang berlangsung sejak pukul 10 sampai setengah 12 paling lambat insyaallah taala, untuk kita meluangkan waktu mempelajari kalamullah Al-Qur'an. Kita pelajari surat demi surat dan telah kita selesaikan terakhir pada surat At-Takwir. Dan pada pekan yang lalu telah disampaikan ada tugas bagi antum untuk menulis surat tersebut kata demi kata, dan ini sifatnya jika tidak wajib maka dikembalikan kepada antum masing-masing. Yang tidak merasa keberatan maka silakan dikerjakan, jika merasa belum mampu maka tidak mengapa insyaallah taala. Kata demi kata disebutkan untuk tujuannya memurajaah, mengingatkan antum terhadap apa yang sudah bahas sebelum kita melangkah pada surat yang berikutnya. Dan sekali lagi manfaatnya kembali kepada antum semua. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dari apa yang disampaikan, yang kita bahas, Allah Jalla wa'ala berkenan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita dipertemukan kembali pada waktunya bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.